kasih. Terima kasih, Bu. Ya, makasih, Bu. Makasih, Pak. Pelan-pelan. Turun dulu dah. Turun dulu sudah. Oke. Okay. Cukup sendiri ya. Oh, dua-dua anak. Rencana. Naik lagi kan? Iya. Ya. Pojok sini. Miringkan tu. Miringkan. Sudah sentuhkan. Ya. Disentuhkan buka juga. Itunya ini bantal-bantal. Eh punten, saat disentuhkan saat itu juga ya. Disentuhkan ke sentuhkan ke tanah. Wajahnya. Ya. Wajahnya disentuhkan ke panel. Ya. Ini pakai bantal tanah. Ini bantal tanah. diganjal supaya nyentuh wajahnya ke tanah. Nomor 1 itu 1 ya benar. Nah, ya. Atas lagi itu kita dengar huruf 3. 2. Kan satu belasan. Masuk ke dalam. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya gitu sih. Ini kerjanya saya supaya nempel pinggirnya, supaya nempel ke dinding. Tenang ya, tekan aja. Nah gitu. Ya. Ya sambil jikir semuanya. Saya tak bilang mak, intik-intik. Cukup ini. Misalnya di situ, padung. Lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah sekalian, terima kasih atas kehadiran, doanya, hak muslim kepada muslim. Hak muslim kepada muslim yang pertama adalah membalas salam, yang kedua adalah memenuhi jika diundang, yang ketiga memberi nasihat ketika diminta nasihat, yang keempat adalah mengucapkan doa untuk yang bersin, yang kelima kalau sakit dijenguk, dan yang keenam adalah mengantarkan jenazah. Sekali lagi terima kasih semuanya sudah memenuhi hak-haknya. Anak ini alhamdulillah lahir di Yaman 2 bulan kurang 2 hari yang lalu. Kehadiran anak ini menjadi jalan ibu bapaknya bisa belajar lebih lama di Yaman, yang harusnya 4 hari jadi mendekati 1 tahun. Berkah kehadiran anak ini, ibu bapaknya bertambah ilmu, pengalaman di sana. Alhamdulillah dilahirkan dengan sangat mudah. Dan menurut ibunya ini kelahiran yang sangat mudah, tidak sakit, tidak rewel. Juga sampai ke Indonesia dimudahkan urusannya. Dan tidak kelihatan sakit sama sekali sampai tadi malam. 2 malam yang lalu sangat baik, tidak rewel, hanya pada saat akhirnya saja malam-malam menangis, dan itu pun menjadi diam ketika bapaknya baca Quran atau ibunya bergiliran. Rupanya itulah malam terakhir yang ingin ditemani oleh ibu. Ingin ditemani oleh ibu bapaknya. Itulah cara menyampaikan pesannya. Karena tidak ada selain menangis. Sehingga sepanjang malam ditemani dengan Al-Quran. Mungkin itu cara menyampaikan perpisahannya. Kemudian alhamdulillah, ketika dibawa ke dokter pun paginya, dokter melihat matanya baik, terbaik, hanya harus segera ke rumah sakit. Tetapi ya begitulah, Allah punya rencana lain. Tiba-tiba saja ya di jalan beberapa saat, sepertinya itulah perpisahannya, dan dokter sudah diupayakan. Dan memang Allah sudah punya rencana terbaik bagi hamba. Anak ini sengaja jauh dari Yaman ke sini untuk menemui saudara-saudaranya. keluarganya bisa bertemu sebelum pulang. Hari Cirebon juga hadir ke Saksan. Sudah semua bertemu, barulah berpamit aku. Tempat ini adalah tempat yang saya cita-citakan. Kalau meninggal bisa dikubur di sini. Alhamdulillah sekarang sudah ada orang yang tanpa dosa bisa jadi teman di sini. Mudah-mudahan semua ini jadi amal soleh bagi sahabat-sahabat. Dan mudah-mudahan wafatnya beliau membuat kita semakin siap bahwa wafat itu tidak harus menunggu tua. Kalau Allah sudah tetapkan fa'idha ja'a ajaluhum la yastaqiluna sa'ata wa la yastaqlihun. Bila saatnya tiba tidak bisa diakhirkan maupun dimajukan waktu sesaat. Terima kasih. Dan saya juga berwasiat kalau suatu saat malaikat maut menjemput saya, mudah-mudahan bisa dikuburkan di tempat ini. Tolong dipenuhi wasiat ini ya. Kalau meninggal suatu saat, tidak perlu dibangun apapun di atasnya. Biarlah tanah dan rumputan saja atau pohon. Jangan pernah ditembok atau dibuatkan bangunan apapun di atas. Mudah-mudahan wasiat ini bisa diterima oleh semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut ya arhamar rahimin wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut وَنَجَّاتَ مِنَ النَّارِ وَالْعَفْوَ إِنَّ الْحِسَابَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ. رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, pertemukan kami dengan jiwa di surga ya Allah. Pertemukan kami kelak bersama Rasulullah SAW. Qabal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan Yusuf Ica bisa benar-benar menjalani semua ini penuh ketabahan keridhaan. Saya atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya dan semoga ada hikmahnya. Amin. Kita ucapkan alhamdulillah. Seluruhnya terima kasih kepada aparat dan kepada keluarga besar, tetangga dan juga RT/RW. Alhamdulillah nuhun. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan lanjut. Ya, kawan-kawan terima kasih semuanya yang ikut menyimak dan mendoakan. Tidak ada satupun yang tidak tertulis di Lauh Mahfudz. ma'asoba min musibatin fil ad wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Syukur seperti sekarang ini, dan jangan gembira, selalu gembira dengan apa yang Allah beri, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mudah-mudahan kita lebih kematian kapan ya. Terima kasih. Ayo kita duluan, Mang. Mang, ibu-ibu, ibu-ibu silakan. Ya. Apa? Kita mau di sini. Ayo atuh, yang lain silakan. Yuk, biar orang tua yang di sini. Ya, terima kasih yang lainnya. Atur nuhun sadayana teh punten. Ya, Bapak siap berdua tuh ya. Ya.